إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, dan kita masih di dalam pembahasan tentang contoh-contoh ibadah yang tentunya tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Dan jika ditujukan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam, karena Allah lah yang menghukumi demikian. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang menyeru beribadah kepada sembahan lain bersama Allah, yang tentu dia tidak memiliki bukti yang membenarkan, maka hisabnya hanya ada pada Rabbnya, pada Allah. Lalu Allah menghakimi, menghukumi, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir itu, yakni orang-orang yang beribadah kepada sembahan lain bersama Allah. Allah menghukumi dengan kekafiran, menunjukkan bahwa jenis kesyirikannya adalah syirik akbar. Siapa saja yang beribadah, menyembah, menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas adalah contoh ibadah yang terakhir disebutkan oleh penulis rahimahullah, yaitu ibadah nazar. Dan ibadah nazar sudah kita pelajari di lebih dari satu pertemuan, pengertiannya yaitu secara bahasa, yaitu al-khauf atau al-ilzam wal-khauf, mengharuskan dan takut. Karena orang yang bernadar mengharuskan atas dirinya sendiri. Demikian juga takut, karena orang yang bernadar takut kepada pihak yang dia bernadar untuknya, dan juga takut jika tidak memenuhi nadarnya. Adapun di dalam istilah syariat, pengertian nazar yaitu mewajibkan secara lisan atas diri sendiri untuk melakukan suatu perbuatan dalam rangka mengagungkan pihak yang dinazarkan untuknya. Nah, kurang lebih seperti itu pengertian nazar yang terangkan oleh para ulama, mewajibkan, mengharuskan secara lisan. Yakni dia ungkapkan dengan lisan, dengan ucapan, untuk melakukan suatu perbuatan ya, sebagai bentuk pengagungan, penghambaan kepada pihak yang dia niatkan, yang dia bernazar untuknya. Itu nazar di dalam syariat. Namun, sebagaimana yang telah kita pelajari pula, ada pengertian yang kedua dari nazar di dalam syariat. Pengertian nazar yang kedua dalam syariat yaitu at-ta'atul wajibah. Yaitu setiap amal ketaatan dan amal ibadah yang wajib, itu bisa disebut nazar. Maka nazar dalam syariat memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah mewajibkan diri sendiri secara lisan dan seterusnya. Dan pengertian yang kedua, disebutkan kata nazar maksudnya adalah amal ibadah yang wajib. Amal ibadah yang wajib itu juga bisa diistilahkan dengan nazar. Walaupun ya, bukan dia sendiri yang mewajibkan atas dirinya. Yang mewajibkan adalah Allah di dalam syariat. Seperti sholat, berpuasa, berhaji. Bisa kita lihat di dalam surat Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. Dan hendaklah mereka, orang-orang yang berhaji, memenuhi nazar-nazar mereka. Apa yang dimaksud dengan nazar dalam ayat ini? Yang dimaksud dengan nazar dalam ayat ini bukan nazar yang diwajibkan atas dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan nazar dalam ayat adalah amalan-amalan wajib di dalam haji. Ya, amalan-amalan wajib di dalam haji seperti tawaf, sa'i, dan lain sebagainya. Maka pengertian yang kedua untuk nazar di dalam syariat adalah setiap amal ketaatan yang wajib. Kemudian telah kita pelajari juga nazar dengan pengertian yang pertama tadi, yaitu mewajibkan atau mengharuskan secara lisan ya, kepada diri sendiri untuk melakukan suatu perbuatan dan seterusnya. Nazar dengan pengertian ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah nazar mutlak. Mutlak itu artinya tidak terikat. Mutlak, terlepas. Juga bisa disebut dengan nazar tabarrur. Karena niatnya memang hanya untuk bir. Tabarrur dari kata bir, yakni berbuat kebajikan. Nazar ini, nazar mutlak, nazar tabarrur. Nah, yaitu nazar yang tidak dikaitkan dengan suatu. Ya, dengan serta-merta mengatakan saya bernazar. Ya, kepada Allah untuk melakukan perbuatan demikian dan demikian. Adapun macam yang kedua yaitu nazar muqayyad. Muqayyad yakni dikaitkan. Dikaitkan dari kata dari bahasa Arab mungkin itu ya, kait ya. Qaid yang dikaitkan dengan sesuatu yang diinginkan. Ya, seperti mengatakan saya bernazar jika sembuh dari sakit ini ya saya ya akan berpuasa. atau salat atau menyembelih hewan dan semisalnya. Nazar ini juga disebut dengan nazar mu'awadhah atau muqabalah atau jaza. Nah, apa hukum kedua nazar ini? Nazar mutlak dan nazar muqayyad, para ulama berbeda pendapat. Sampai setidaknya ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan nazar mutlak boleh karena sekedar mengikatkan diri, mengharuskan diri sendiri untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan. Adapun nazar muqayyad yang dikaitkan dengan sesuatu, maka hukumnya makruh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Ya. Nazar itu hanya digunakan untuk memaksa orang yang bakhil, yang bakhil dalam beribadah. Jadi orang yang bernazar ya disifati dalam hadis ini dengan sifat bakhil, pelit. Kalau mau beribadah tinggal beribadah. Nah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan baik nazar mutlak maupun muqayyad hukumnya makruh. Ya. Pendapat yang ketiga mengatakan atau pendapat yang kedua ini ya adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat keduanya makruh. Pendapat yang ketiga mengatakan kedua nazar ini hukumnya haram, baik mutlak maupun muqayyad haram. Ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya seolah condong kepada pendapat yang ketiga ini. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan wal qawlu bit tahrim qawlun wajih. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan dan pendapat yang mengatakan haram adalah pendapat yang kuat beralasan. Naam. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan tercelanya dan dilarangnya nazar ya terlepas mengikuti pendapat yang kedua atau yang ketiga yang mengatakan makruh atau haram, di antara dalil-dalil yang menunjukkan tercela dan dilarangnya nazar adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yastakhrijullahu bihi minal bakhil. Di dalam riwayat yang lain, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu hanya digunakan untuk memaksa orang yang bakhil. Yakni bakhil dalam hal ibadah. Gak mau ibadah akhirnya. Ya, dipaksa dengan itu, dengan nazar. Supaya terikat. Ya, sebab orang yang ya lapang dan suka untuk beribadah, tidak perlu dengan nazar pun dia akan rajin beribadah. Adapun orang yang bakhil beribadah, seolah dia tidak mau beribadah kecuali kalau terpaksa karena nazar. Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis tersebut, لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. Jangan kalian bernazar. Ini ada larangan. لا تنذروا. Janganlah kalian bernazar. Larangan itu hukum asalnya dibawa kepada hukum apa? Haram ya, kecuali kalau ada dalil lain yang mengalihkan dari hukum haram ke hukum yang lain, mungkin makruh atau mubah, bisa saja. Mungkin wallahu a'lam, setidaknya makruh lah. Ya. La tandiru, janganlah kalian bernazar. Sebab nazar itu ya tidak mempengaruhi takdir sedikit pun. Yani kalau sakit dan belum Allah takdirkan sembuh, maka tetap sakit walaupun dia bernazar. Waalaikumsalam. Ya. Kalau Allah sudah menakdirkan sembuh dalam waktu dekat, mau bernazar atau tidak, maka dia akan sembuh tanpa nazar. Nazar itu tidak akan mengubah takdir sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inan nadhra la yughni minal qadari syai'an. Sunnah nazar itu tidak bermanfaat, tidak memberikan pengaruh sedikit pun pada takdir. Maka la tanziru, janganlah kalian bernazar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ini hadis-hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim atau riwayat Bukhari saja atau riwayat Muslim saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu la ya'ti bi khair. Sesungguhnya nazar itu tidak membawa kebaikan. Nazar itu tidak membawa kebaikan. Justru menyusahkan diri sendiri, padahal agama ini adalah agama yang lapang, mudah. Nah, dan dalil-dalil yang lain, ya, terlebih lagi, ya, dari segi logika, nazar itu mengesankan pelakunya su'udzon kepada Allah, atau memiliki unsur su'udzon, prasangka yang buruk kepada Allah. Terkhusus nazar apa? Muqayyad. Yes. Seolah-olah dia berprasangka bahwa Allah itu tidak akan memberi kecuali dengan apa? Dengan nazar. Seolah-olah Allah tidak mau memberi kecuali dengan nazar. Padahal Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh amalan kita. Allah tidak butuh nazar kita. Jika Allah berkehendak untuk memberi, maka Allah memberi. Jika Allah berkehendak untuk tidak memberi, maka dia tidak akan memberi. Adapun orang yang bernazar, khususnya nazar muqayyad, jika saya berhasil, maka saya bernazar mau melakukan ini, jika saya sembuh, dan seterusnya. Ya. Seolah dia itu su'udhan, berburuk sangka kepada Allah, bahwa Allah tidak akan memberi apa yang dia harapkan, dia inginkan, kecuali dengan nazar. Ya. Kalau mau beribadah, tinggal beribadah. Jika mengharapkan sesuatu kepada Allah, tinggal berdoa. Ya. Wallahu a'lam. Sehingga ya, seorang yang mengerti tentang agama ya, semestinya ya tidak bermudah-mudahan di dalam nazar. Ya, seperti tadi. Baik. Kalau ada yang mempertanyakan, katanya nazar itu ibadah, tetapi kenapa nazar kok dihukumi oleh banyak ulama, jumhur ulama menghukumnya makruh? Masa ada ibadah yang makruh? Begitu ya. Sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah condong pada pendapat nazar itu haram bahkan. Masa ada ibadah yang haram? Begitu ya. Maka jawabannya, ya, nazar itu, ya, nazar itu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama ya, adalah sisi ya, kemakruhan atau keharaman. Tergantung pendapat kita yang mana makruh atau haram. Sisi makruh atau haram. Ya. Yaitu ya, memaksa, mengikatkan, atau mempersempit diri sendiri. Ya. Sedangkan agama Islam adalah agama yang lapang, luas, mudah. Kenapa mempersulit diri sendiri? Sisi ini, makruh, mempersulit diri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bagaimana? Yuridullah bikum al-yusr. Allah menghendaki apa? Kemudahan untuk kalian. Kok malah mempersulit diri sendiri dengan nazar? Kan bertentangan jadinya. Ya. Terlebih lagi nazar muqayyad. Ya. Seolah ada unsur apa? Su'udzon. Ya kan? Seolah Baik, kita lanjutkan. Jadi sisi yang pertama adalah sisi kemakruhan atau keharaman karena mempersulit diri sendiri dan juga ya karena ada unsur su'udzan kepada Allah, prasangka yang buruk kepada Allah, ya terkhusus pada nazar muqayyad. Sisi yang kedua adalah sisi ibadah. Ya, karena mengandung unsur-unsur ibadah. Yaitu apa unsur-unsur ibadah? Tadhallul hubban wa ta'ziman, ghayatul hub wa dhul wa ta'zim. Ya, perendahan diri yang sangat besar disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Orang yang bernazar, terlepas bagaimana keyakinan dia tentang hukum nazar, orang yang bernazar itu ya merasakan penghambaan kepada Allah atau tidak ketika bernazar? Penghambaan, mengagungkan Allah, mencintai Allah dan takut kepada Allah. Ini kan unsur-unsur ibadah, menghamba. Jadi dari sisi ini ya, maka dikatakan apa? Nazar memiliki sisi atau unsur ibadah. Sehingga walaupun hukumnya makruh menurut jumhur ulama atau haram menurut sebagian ulama, maka tetap diperbolehkan atau tidak untuk selain Allah, diniatkan kepada selain Allah nazarnya? Tidak boleh. Walaupun jumhur ulama berpendapat makruh nazar itu. Tetapi karena nazar itu ada unsur ibadah, yaitu penghambaan diri yang sangat besar, ya, disertai dengan kecintaan dan pengagungan, maka tidak boleh ditujukan nazar tersebut kepada selain Allah. Sebab artinya dia menghamba, mengagungkan, merendahkan diri dengan sangat kepada selain Allah. Nah, itu kan syirikan. Terfahami ini? Atau belum? Terfahami atau belum ini? Katanya nazar itu ibadah, tapi kok makruh? Tapi kok haram? Terfahami atau enggak ini? Terfahami atau belum? Apa? Kurang jelas? Baik. Supaya lebih jelas, mari kita berpikir kritis. Kritis dalam arti ya, tidak polosan. Ya. Dulu kita sudah mempelajari pengertian ibadah. Apa itu ibadah? Pengertian ibadah dengan melihat perbuatan hamba itu apa? Apa? Tadallul hubban wa ta'ziman, ya kan? Tadallul hubban wa ta'ziman, merendahkan diri serendah-rendahnya. Entah itu kepada Allah atau kepada selain Allah. Tetapi kalau kepada selain Allah maka itu apa? Syirik akbar. Disertai dengan kecintaan yang besar, pengagungan yang besar. Ya, maka itu ibadah. Ibnu Qayyim mengatakan bagaimana? Wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adulli 'abidi huma qutbani. Ibadah kepada Ar-Rahman itu adalah ghayatu hubbihi, puncak kecintaan kepadanya, ya, ma'adulli 'abidihi, disertai dengan perendahan yang sangat dari penyembahnya. Huma qutbani. Itulah dua poros, yakni dua poros ibadah. Cinta yang besar, disertai dengan perendahan diri dan pengagungan. Merendahkan diri serendah-rendahnya dan mengagungkan setinggi-tingginya, seagung-agungnya. Lupa ini. Ini kan pengertian ibadah dulu. Kalau ada orang yang beribadah kepada selain Allah, ngakunya saya enggak kok enggak beribadah. Tapi jelas-jelas dia itu menghamba dengan serendah-rendahnya, ya. Kemudian mengagungkan seagung-agungnya ya, kepada selain Allah. Maka itu ibadah atau bukan? Ibadah yang dilihat itu hakikatnya. Esensinya mau dinamai ini bukan ibadah, ini cuma ritual. Mau dinamai cuma ritual, mau dinamai cuma tradisi. Tapi kalau ada esensi, ada hakikat ibadah ini, yaitu apa? Tadzallul hubban wa ta'dziman. Puncak perendahan diri yang sangat disertai dengan rasa cinta dan pengagungan yang sangat besar pula. Itu ibadah. Kalau ini bukan ibadah, terus ibadah itu yang bagaimana lagi? Ibadah ya ini. Terfahami ini. Nah, sekarang orang yang bernazar. Orang yang bernazar itu mengagungkan atau tidak? Mengagungkan. Dia juga merendahkan diri, cinta, dan bahkan takut. Berarti nazar itu ada unsur ibadah tidak? Yang dilihat hakikatnya, unsur ininya ada kan? Ibadah. Begitu. Sehingga boleh atau tidak bernazar kepada selain Allah? Saya bernazar kepada wali fulan untuk menyembelih kurban, disedekahkan, disajikan di kuburannya. Sajen. Boleh enggak ini? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena nazar itu mengandung unsur ibadah. Gitu ya. Tetapi kenapa nazar itu dihukumi makruh? Melafalkan nazar, mengucapkan nazar, itu dihukumi makruh oleh jumhur ulama di pendapat yang kedua. Atau dihukumi haram oleh sebagian ulama. Ya. Kenapa? Katanya ibadah kok makruh atau haram. Makruh atau haramnya dari sisi yang lain, bukan dari sisi ibadahnya. Tetapi dari sisi apa ini? Mempersulit diri sendiri. Sekaligus dari sisi su'udzon kepada Allah. Terkhusus nazar yang sifatnya muqayyad tadi. Nazar yang dikaitkan dengan sesuatu yang diharapkan. Ya Allah, kalau saya sembuh, kalau engkau menyembuhkan saya akan bernazar. Ada sisi su'udzon atau enggak kepada Allah? Su'udzon kan? Ada unsur, entah sedikit atau banyak, ada unsur su'udzon kepada Allah. Seolah Allah itu tidak mau menyembuhkan kecuali dengan nazar. Begitu kan? Ya, barakallahu fikum. Begitu ya. Jadi memang seperti itu kita, apa namanya, semestinya berpikir. Tidak hanya dalam bab ini, nazar ya. Dalam setiap bab di kehidupan, kita tuh memang harus berpikir seperti ini. Jangan terlalu polos. Itu perbuatan baik atau buruk? Ya, dari sisi satu sisi ada baiknya, sisi yang lain buruk. Misalkan. Dari segi menimbulkan efek seperti ini, baik. Dari sisi menimbulkan efek buruk, ya berarti itu perbuatan buruk. Terus, pahala atau dosa? Allahu a'lam. Mungkin dua-duanya, dari satu sisi mendapatkan pahala, sisi yang lain mendapatkan dosa. Intinya satu hal yang sama, itu memiliki beberapa sisi. Bisa memiliki beberapa sisi. Baik. Kemudian, ya, sehingga kesimpulannya tetap sama, bernazar kepada selain Allah itu tetap tidak boleh dan itu menjadi syirik akbar. Hanya saja kalau kita melafalkan nazar walaupun niatnya untuk Allah, maka semestinya jangan kita ucapkan nazar tersebut, jangan bernazar. Karena minimalnya nazar itu hukumnya apa? Makruh tadi. Kecuali menurut pendapat sebagian ulama, nazar mutlak itu yang boleh. Begitu, nazar mutlak boleh. Nazar mutlak itu, ya ini kalau nggak dicatat dengan baik yang ulang-ulang terus. Nazar mutlak itu ya nazar yang tidak dikaitkan dengan sesuatu yang diharapkan. Tiba-tiba, sekonyong-konyong, serta-merta, langsung mengatakan saya bernazar untuk sholat semalam suntuk. Sudah gitu, enggak dikaitkan dengan kalau saya sembuh, kalau saya berhasil, enggak ada. Itu nazar mutlak. Itu yang menurut sebagian ulama boleh. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tetap enggak boleh karena mempersulit diri sendiri tetap. Kalau mau sholat semalam suntuk enggak usah nazar-nazaran. Langsung sholat saja. Ya kan? Barakallahu fikum. Kemudian kemudian ya terkait dengan ucapan nazar ya mungkin masih bertanya-tanya ya, sebenarnya ucapan nazar kalau di masyarakat kita itu bagaimana sih ucapan nazar itu mungkin bingung ya apakah harus mengatakan saya bernazar atau gimana? Gitu kan ya. Itu sebenarnya saya tergolong janji saja atau sekedar ungkapan semangat, motivasi, atau nazar. Saya itu barusan mengucapkan apa tergolongnya menurut syariat. Gitu ya. Baik. Ucapan nazar, ungkapan nazar itu ada dua macam. Sebenarnya nggak pengen panjang-panjang masalah nazar ini nggak selesai-selesai. Kalau nggak saya pertemuan yang ketiga ini. Pokoknya masuk lanjut berikutnya ini. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti ini nanti antum semakin terbiasa. Tapi ya memang harus rutin ya. Harus continue mengikuti. Harapannya nanti antum jadi semakin terbiasa dan kritis jadi lebih mudah. Kadang kalau nggak terbiasa dengan metode pelajaran seperti ini, cuma dengarkan begitu santai gitu, ya agak kesulitan. Tapi lama kelamaan kalau sudah terbiasa mudah. Oh iya, paham. Macam yang pertama dari ungkapan nazar adalah ungkapan yang sharih, ungkapan yang tegas, jelas dengan kata nazar. Saya bernazar. Pokoknya ada kata-kata nazarnya itu. Saya bernazar. Atau dalam bahasa Jawa juga apa, kulo bernazar. Intinya ada kata-kata nazar. Atau dalam bahasa Arab ya nadartu, andiru, dan semisalnya. Intinya ada ungkapan itu. Maka para ulama sepakat itu hukumnya nazar. Karena jelas, tegas. Maka itu hukumnya nazar. Maksudnya hukumnya mengikuti hukum nazar harus diwafa, harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka ada kafarahnya gitu. Macam yang kedua, ungkapan yang ghair sharih atau kinayah, ungkapan yang tidak tegas, tidak jelas. Maksudnya mengandung beberapa kemungkinan makna. Mengandung beberapa kemungkinan makna. Misalkan apa? Kalau dalam bahasa Arab sih seperti lillahi alayya an af'ala kada. Ya. Aku harus berbuat ini untuk Allah. Misalkan seperti itu. Aku harus berbuat ini untuk Allah. Ini kan enggak ada kata-kata, enggak ada lafaz nazar gitu kan, enggak ada kata nazar. Tapi ini bisa dibawa kepada makna nazar. Bisa dibawa kepada nazar, tapi juga bisa dibawa kepada mungkin janji gitu kan. Bukan nazar. Atau mungkin itu sekedar ungkapan apa namanya, semangat saja, semangat, saking semangatnya dia ucapkan seperti itu, dia ikrar, dia lantangkan ya. Maka ya, menurut jumhur ulama hukumnya nazar jika meniatkannya. Kalau dia niatnya nazar, walaupun tidak ada kata nazar, maka itu hukumnya adalah hukum nazar. Meniatkannya di sini maksudnya masuk dalam definisi nazar yang sudah lewat. Mengharuskan diri sendiri secara lisan ya, diharuskan, dinyatakannya seperti itu, untuk melakukan sesuatu dalam bentuk atau dalam rangka mengagungkan. Jadi ucapan itu memang ucapan pengagungan. Nah dari itu berarti mengucapkan sesuatu yang itu pengagungan. Ya, saya bernazar kepada Allah. Jadi ucapan ini sudah ucapan pengagungan. Nah pertanyaannya ketika dia mengucapkan itu, ucapan sambil lalu saja atau dia memang dalam rangka mengagungkan Allah. Aku harus melakukan ini untuk Allah. Sambil lalu saja atau memang dalam rangka mengagungkan Allah ucapannya itu. Nah itu tergantung niatnya. Maka ini apa? Menurut jumhur ulama hukumnya nazar jika meniatkannya. Kalau dia tidak meniatkan nazar, sekedar janji, ya maka itu bukan nazar. Di antara perbedaan yang mudah, kalau nazar itu harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi ada kafarahnya. Kalau janji ada kafarahnya enggak? Tidak kan? Walaupun semestinya kan dipenuhi ya kan? Tapi tidak ada kafaroh. Kafaroh nadar. Begitu ya. Kafarahnya apa ya? Itu nanti dulu, jangan seolah bingung tapi pengennya ngebut ternyata. Ya nanti dulu, satu-satu. Sudah begitu, kembalikan ke niatnya. Niatnya itu dalam rangka mengagungkan Allah dengan ucapannya itu. Meniatkan pengertian nazar, definisi nazar, masuk dalam definisi nazar atau tidak. Ini mirip dengan pembahasan tadi malam ya, di Selawi ya kan. Memang itu masuk dalam banyak bab. Ucapan sorry, ghair sorry. Kalau enggak dipelajari yang seperti ini, mau kapan mempelajarinya? Padahal dipakai setiap saat. Baik. Kemudian, ya, di dalam bab nazar, ya, di dalam bab nazar ada dua hal. Waktu sudah kita pelajari. Yang pertama apa? Mengucapkan nazar itu sendiri, yaitu bernazar itu sendiri. Dan yang kedua adalah apa? Wafa, memenuhi nazar, memenuhi, melaksanakan apa yang dinazarkan. Ini dua bab atau dua hal yang berbeda ini. Bernazar itu perkara satu perkara, memenuhi nazar itu perkara yang lain lagi, yang berbeda. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau nazar itu saya ucapkan, saya ulangi lagi, kembalikan kepada definisi, harus dicermati baik-baik, definisi itu penting. Nazar itu adalah mewajibkan diri sendiri dengan lisan, secara lisan. Jadi ungkapan mewajibkan itu, itulah nazar. Jadi nazar itu perbuatan apa? Lisan, iya kan? Ucapan lisan. Nah setelah itu wafaknya, tinggal wafaknya memenuhi nazar. Jelas ya? Itu hal yang berbeda. Secara garis besar, mengungkapkan atau melafalkan nazar hukumnya apa? Sudah lewat tadi. Jumhur, kita pakai jumhur saja sudah. Iya. Apa? Makruh. Gitu ya. Makruh. Baik nazar mutlak maupun nazar muqayyad. Tetapi wafaknya, memenuhinya hukumnya apa? Wajib. Ini secara garis besar ya, secara garis besar hukumnya adalah wajib walaupun apa bernadarnya itu makruh. Karena sudah dia nadarkan ya harus dia penuhi. Nah. Kemudian sebenarnya tentang hukum memenuhi nazar ya ada bermacam-macam, tergantung nazar apa ya masuk ke dalam bentuk nazar apa. Nah, memenuhi nazar itu hukumnya apa dan bagaimana? Mana mau dipelajari? Pelajari. Ya kan, menunjukkan pentingnya ilmu ya. Kalau sudah dipancing sedikit-sedikit ya pengennya terus. Makanya antum ingat hadis itu, man human la yashba'an, orang yang senantiasa ya lapar, berambisi dan enggak kenyang-kenyang. Masih ingat diantaranya apa? Ya. Apa? Thalibul ilmi ya kan? Penuntut ilmu. Jadi kalau kita itu merasa belum merasakan atau enggak merasa haus akan ilmu terus, pengennya belajar terus, berarti kita memang yang belum merasakan saja, kita saja yang belum merasakan manisnya ilmu. Mungkin tinggal dikoreksi saja, taklimnya ngapain selama taklim. Tapi kalau sudah merasakan manisnya ilmu, ambisi dalam ilmu itu sampai dikatakan sebagian ulama itu adalah ibarat syahwah arimah. Syahwat, syahwat di sini bukan syahwat yang apa mungkin sering terfahami di masyarakat kita ya. Tapi maksudnya ambisi lah, ambisi yang arim. Arim itu seperti banjir bandang, wah yang dahsyat sekali. Sulit untuk dibendung. Ya semangat tinggi kan kadang kita masih ya semangat tinggi gitu aja ya. Gak tergambarkan seberapa dahsyat ambisi. Begitu. Makanya ya coba koreksi masing-masing. dalam mempelajari ilmu agama, bagaimana kesalahannya, kekurangannya, ya, kekeliruannya, dikoreksi, dievaluasi, sampai merasakan manisnya ilmu agama. Kalau sudah merasakan manisnya ilmu agama, maka termasuk manhuman la yushba'an, orang yang senantiasa haus atau lapar, berambisi dan tidak kunjung kenyang. Ya. Tapi kalau disepelekan ilmu agama, ya memang kan nggak terasa. Ibaratnya makanan seenak apapun, tapi nggak kita ambil, nggak kita cicipi, nggak kita coba, nggak kita rasakan, ya nggak. Apa kita akan berambisi untuk selalu memakan makanan ini? Kan enggak, wong nyicipi aja tidak. Oh, ada makanan, lewatkan. Ada taklim, kajian, lewatkan. Ya, itu semakin lama itu semakin jauh dari majelis ilmu atau semakin kangen sama majelis ilmu? Menurut antum yang mana itu? Semakin jauh, semakin gersang. Sudah dihidangkan, makanan dilewatkan. Apalagi kalau sudah malu untuk hadir majelis ilmu, gimana lagi? Malulah. Dah berapa tahun saya nggak ikut taklim, setelah itu datang, ya malu sekali lah. Apalagi ternyata jenggotnya sudah tercukur. Itu kan bukan alasan untuk nggak hadir majelis taklim kan? Salah-salah. Ya. Tetapi jangan sampai kesalahan itu membuat kita semakin jauh dari kebaikan. Justru mendekat supaya lebih kuat lagi. Barakallahu fikum. Nah. Hukum memenuhi nazar atau begini saja, nazar ada beberapa macam. Nazar ada beberapa macam. Macam yang pertama adalah nazar yang wajib dipenuhi. Ini dari segi wafaknya ya, macam-macam nazar dari segi hukum memenuhinya, wajib atau tidak wajib atau sunnah atau bagaimana. Macam yang pertama adalah nazar yang wajib dipenuhi, yaitu menazarkan amal ketaatan. Jadi memang perkara yang dinazarkan itu memang ibadah. Kemudian dia tekankan lagi dengan nazar. Saya bernazar untuk sholat. Ya, sholat yang memang syar'i. Saya bernazar untuk puasa. Saya bernazar untuk bersedekah. Saya bernazar untuk umroh. Misalkan. Maka ini hukumnya wajib untuk dipenuhi. Nabi SAW bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah fal yuti'ahu." Barang siapa bernazar untuk taat, melakukan amal ketaatan kepada Allah, maka ya, dia harus melakukan amal ketaatan itu kepada Allah. Kalau wajib dipenuhi, tetapi tidak dipenuhi, hukumnya apa? Maka dia berdosa, ya kan? Berdosa. Kalau tidak mampu memenuhi, bukannya dia enggak mau memenuhi nazar, melaksanakan nazar, tapi memang enggak mampu, qadarullah. Pas dia bernazar, wah, dia optimis, insya Allah mampu. Tapi ternyata enggak mampu. Bernazar untuk umroh. Misalkan ternyata uangnya ludes, hilang, atau apalah gitu. Gimana? Ya, kan begitu. Jika tidak mampu, maka berdosa tidak? Tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Tapi wajib membayar kafarah. Membayar kafarah. Kafarahnya bagaimana? Kafarahnya seperti kafarah sumpah. Nabi SAW bersabda, kafaratun nadhri, atau kafaratun nadhri, kafaratul yamin. Kafarah nadhar itu sama dengan kafarah sumpah yamin. Kafarah sumpah apa saja? Fakafaratuhu yata'amu asyarati masakina min awsati matut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Ya. Kafarahnya, ini kafarah sumpah. Di dalam ayat ini tentang sumpah, tentang yamin. Fa kafaratuhu, kafarahnya adalah it'am, memberi makan. Asyarati masakin. Memberi makan 10 orang miskin. Makan di sini, yakni makan pagi, atau makan siang, atau makan malam. Ya. Yang mahal, atau yang apa namanya, ala kadarnya sekali, atau yang pertengahan. Yang pertengahan min ausati ma tut'imuna ahlikum. Ya. Yang pertengahan sebagaimana kalian memberi makan keluarga kalian. Biasanya pertengahannya bagaimana kalau kita menafkahi keluarga kita? Misalkan ya, di rumah biasa makannya apa yang pertengahan? Bukan yang ala kadarnya sekali, mungkin kadang ada yang makan ya dengan lauk kecap aja mungkin. Wah, itu bukan, itu yang bawah itu. Atau mungkin pas mewah-mewahnya apa ini? Sate, ayam, ya, intinya yang mahal sekali. Tapi yang pertengahannya adalah begini, ya. Maka itu yang diberikan. Kalau dia orang kaya, pertengahannya bagi kita mewah, ya sudah itu kafarahnya, jelas ya. Jadi bergantung pada ekonomi masing-masing orang. Intinya pertengahan. Fa kafaratuhu it'am. Asyarati masakina min awsati matuta'imuna ahlikum aw kiswatuhum, atau memberi pakaian. Ini juga sama, memberi pakaian yang pertengahan sebagaimana kita memberi pakaian untuk keluarga kita. Bukan yang mahal sekali, tapi juga bukan yang murahan sekali, pertengahan. Ini juga beda-beda sesuai dengan ekonomi masing-masing orang, pertengahannya bagaimana. Berapa memberi untuk berapa orang ini? Sama, 10 orang. Pakaiannya apa ini? Atasan saja atau bawahan saja? Nah, ketika disebutkan seperti ini pakaian, biasanya dimaksud adalah, istilahnya apa? Satu style, apa? Intinya bisa menutup bagian atas tubuh dan bagian bawah tubuh. Ya, gamis atau apa sih? Apa? Intinya baju menutup bagian atas, kemeja gitu ya. Kemudian bagian bawahnya celana, sarung, ya sarung udah terserah. Yang jelas seperti itu. Nah, au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Ini kalau ada, kalau bisa maka lebih afdol. Pahalanya juga lebih besar. Ya, yeah. Milih, ya? Surat apa? Surat Al-Maidah ya. Ada yang hafal? Kemudian, ini tiga pilihan, terserah pilih yang mana. Kalau enggak bisa ketiga-tiganya, enggak bisa semua, maka faman lam yajid fasyam. Jika tidak mampu, maka berpuasa berapa hari? Thalathati ayyam, tiga hari. Jadi puasa tiga hari ini pilihan terakhir. Jangan langsung puasa tiga hari. Ya, yeah. Barakallahu fikum. Nah, kafarah nadar sama dengan kafarah sumpah ini. Kafaratun nadri, kafaratul yamin. Kafarah sumpah, kafarah nadar sama dengan kafarah sumpah. Macam yang kedua adalah nadar. Kita urutkan dari mana ya? Jadi wajib. Kemudian nadar yang haram saja langsung berlawanan. Nadar yang haram dipenuhi. Tadi katanya memenuhi nadar hukumnya wajib. Ya, tapi kan kita katakan secara garis besar yang dimaksud ya nadar yang baik lah. Tapi secara terperinci ini ada nadar yang haram untuk dipenuhi, dilaksanakan, yaitu menadarkan maksiat, menadarkan perkara yang haram. Menadarkan perkara yang haram. Nah, menadarkan perkara yang haram tidak boleh dipenuhi, tidak boleh dilaksanakan. Haram juga untuk dilaksanakan. Nah, berarti dilaksanakan atau tidak? Tidak. Tapi kafarahnya ada atau enggak ini? Pertanyaannya. Jawabannya ada atau enggak ini? Jawabannya ada. Tetap ada kafarohnya. Dengan melihat apanya ini? Sudah terjadi ungkapan nazar. Jadi kafarah itu kaitannya dengan ungkapan nazarnya itu terjadi atau tidak. Kalau terjadi terucapkan kalimat nazar ya berarti ada kafarohnya. Kalau tidak dipenuhi. Ya, hanya saja ini kan nazar menadarkan perkara haram. Ya sudah jelas berarti kan tidak dipenuhi. Maka wajib apa? Kafaroh. Nabi SAW mengatakan la nadhra fi ma'siyah wa kafaratu kafaratu yamin. Tidak ada nazar di dalam maksiat, maksudnya tidak boleh demikian, tidak boleh menadarkan perkara maksiat dan tidak boleh juga memenuhi nazar di dalam maksiat. Wa kafaratuhu, tetapi kafarahnya adalah kafarah sumpah, ada kafarahnya tetap. Ya. Bernazar untuk mencuri itu misalkan. Bernadar, apalagi yang haram-haram. Untuk minum khamar, untuk berjudi. Intinya tinggal dikiaskan saja, dianalogikan. Kemudian, macam yang ketiga, macam yang ketiga adalah nadar. Ya. Yeah. Yang disunahkan untuk dipenuhi. Nazar yang disunahkan untuk dipenuhi. Ya, disunahkan, dianjurkan untuk dipenuhi. Yaitu menazarkan perkara yang mubah. Menazarkan perkara yang mubah. Jadi bukan menazarkan ibadah. Menadarkan sholat, bernadar untuk sholat, bernadar untuk puasa, bukan. Seperti bernadar untuk memakai pakaian ini. Ya, saya bernadar untuk memakai baju ini. Ya, bernadar untuk Allah, kepada Allah untuk memakai baju ini. Ya, menadarkan perkara mubah kan, mau pakai silahkan, mau tidak silahkan. Asalnya kan begitu. Tetapi sekarang dia nadarkan. Ya. Maka sebaiknya dia penuhi. Tapi wajib atau tidak? Tidak wajib dipenuhi, hanya saja kalau tidak dipenuhi, maka yang wajib adalah apa ini? Kafarohnya kan berarti. Ya, jika tidak dipenuhi, maka wajib kafaroh. Jika tidak dipenuhi, maka wajib kafaroh. Kemudian, macam yang keberapa? Macam yang keempat. Ya. Ya, nazar yang makruh dipenuhi. Nazar yang makruh dipenuhi. Hukum memenuhinya itu makruh. Ya. Seperti apa ini? Yaitu menazarkan perkara yang makruh. Menazarkan perkara yang makruh. Seperti bernadar untuk makan bawang mentah yang bau sekali itu. Ya. Itu kan ada larangannya ya, minimalnya punya makruh. Kecuali kalau setelah itu langsung membersihkan ya, tapi kalau enggak ya jangan. Bawang mentah kan yang menyengat sekali itu. Atau bernadar untuk mentalak, mencerai istrinya. Ya kan hukum asalnya kan makruh. Ya. Maka hukum memenuhinya adalah makruh. Kalau tidak dia penuhi, ya mungkin karena ini makruh, saya enggak usah dipenuhi. Maka wajib kafarah tidak ini? Ya tetap wajib kafarah. Ya. Kafaratun nadri, kafaratul yamin. Kafarah nadri itu adalah kafarah sumpah. Termasuk dalam ini, macam ini. Kemudian jadi yang lebih dianjurkan yang mana? Kalau macam yang keempat tadi, yang lebih dianjurkan adalah membayar kafaroh saja, ya kan? Dan jangan dilakukan. Kalau macam sebelumnya itu yang mubah-mubah saja kan, ya silahkan kalau mau di lakukan, lebih baik dilakukan. Tapi kalau ini lebih baik jangan dilakukan, tapi setelah itu ya akhirnya wajib membayar kafaroh. Kafarohnya kan tadi ya, sudah kan? Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Kalau tidak mampu semuanya, maka berpuasa 3 hari. Kemudian, macam yang keberapa? Yang kelima, yaitu menazarkan atau nazar, ya, nazar, yang ya. Tidak wajib dipenuhi, ya, nazar yang tidak wajib dipenuhi. Enam. Atau mungkin begini saja, mohon maaf biar antum lebih mudah. Menazarkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Jadi berkaitan dengan hak milik orang lain. Seperti bernazar untuk menyedekahkan mobilnya si A. Bukan mau membeli mobilnya kemudian disedekahkan, tapi mau disedekahkan. Si A, fulan, orang lain punya mobil. Ya, ini memang satu hal yang ya mungkin jarang terjadi, atau di sekitar kita mungkin hampir enggak pernah terjadi. Ya. Fulan, si A, orang lain itu punya mobil. Nah, kemudian kita mengatakan saya bernazar untuk menyedekahkan mobilnya si A. Bukan mobilnya saya membeli mobilnya kemudian jadi milik saya lalu sedekahkan, bukan. Langsung. Bukan miliknya dia, ya kan? Atau yang lebih mungkin terjadi, ya, bernazar untuk bersedekah dengan apa? Uangnya si A. Ya, atau mungkin kambing atau apa. Intinya yang punya orang lain tetapi dikuasai oleh kita. Dan itu biasanya nilainya kecil gitu ya. Saya bernazar untuk bersedekah dengan apa misalkan? Uangnya si A ini yang ada di saya. Begitu. Nah. Maka ini hukumnya apa ini? Dipenuhi atau tidak ini? Ya tidak boleh kan? Tidak boleh dipenuhi. Mau ini punya orang lain? Kan begitu. Punya orang lain. Tapi dibahas oleh para ulama. Tapi ada kafarahnya enggak ini? Nah ini kan. Udah terlanjur mengucapkan nazar. Ada kafarahnya enggak ini? Ya, para ulama beda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang ya wajib tidaknya kafarah. Dan di sana ada macam yang lain, enggak perlu kita sebutkan terlalu panjang, apalagi juga ya jarang terjadi nampaknya, wallahu alam. Kemudian sebagai penutup kita baca ini ayatnya, kita ulas. Yang menjadi dalil bahwa nazar itu ibadah. Wa dalilun nazri, dalil nazar ibadah adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nazri, mereka memenuhi nazar. Dan mereka takut terhadap suatu hari yang keburukannya merajalela, yaitu hari kiamat. Karena banyak orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keburukannya merajalela. Nah, syahidnya kalimat yang menjadi perhatian kita adalah yang mana? Yufuna bin nadri. Bagaimana menyimpulkan dari ayat ini nazar itu ibadah? Bagaimana caranya menyimpulkan? Bagaimana? Ya. Allah di dalam ayat ini Allah memuji. Jadi kalau kita perhatikan runut beberapa ayat ini di dalam surat Al-Insan, ya, konteksnya itu konteks pujian kepada hamba-hamba Allah yang baik, Al-Abrar. Ya. Nah, di antara yang Allah puji pada mereka adalah perbuatan ini, yaitu apa? Yufuna bin nadri. Mereka memenuhi nazar. Begitu ya. Mereka memenuhi nazar. Nah, berarti memenuhi nazar itu dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai. Kalau dicintai oleh Allah, berarti itu ibadah atau bukan? Ibadah. Karena masuk dalam definisi ibadah. Bagaimana definisi ibadah? Dengan melihat sarana yang digunakan ucapan dan perbuatan yang menjadi sarana untuk menghamba kepada Allah. Ibadah itu pengertiannya apa? Ya, setiap ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Nah, di sini dicintai oleh Allah atau tidak memenuhi nazar? Dicintai oleh Allah karena Allah memujinya. Berarti memenuhi nazar hukumnya adalah ibadah. Begitu ya. Masih muncul pertanyaan mesti yang kritis. Kan konteksnya itu memenuhi nazar. Berarti memenuhi nazar itu memang ibadah. Tapi nazarnya kan begitu ya kan. Nah, apa? Nah, memenuhi nazar adalah ibadah dengan dalil ayat ini. Lantas bagaimana sangkut pautnya dengan nazar? Berdalil dengan ayat ini bahwa nazar itu ibadah. Jawabannya, ya, sarana yang mengantarkan kepada ibadah itu juga bernilai apa? Ibadah. Nah, seseorang bisa memenuhi nazar. Seseorang memenuhi nazar itu perantaranya, sarananya apa? Sebabnya? Ya, nazar itu sendiri. Berarti nazar itu ada nilai ibadahnya tidak? Ada. Orang mau sholat ke masjid. Sholat di masjid hukum ibadah atau bukan? Ibadah. Tiba-tiba langsung di masjid atau jalan dulu? Jalan. Berarti jalannya dia berjalan. Berjalannya dia itu bernilai ibadah atau tidak? Nilai ibadah. Jelas ini? Detail ya penilaiannya ya? Itu keterangan para ulama. Saya hanya menyimpulkan, saya hanya menyampaikan dari keterangan para ulama. Ini diterangkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah dalam syarahnya. Kaitannya seperti itu. Ayat ini menyatakan, menunjukkan bahwa memenuhi nazar itu adalah ibadah dan sarana sebab ya dilakukannya ibadah juga bernilai ibadah. Ya, dan sebab memenuhi nazar adalah nazar itu sendiri, maka nazar bernilai ibadah, membawa kepada ibadah soalnya. Jelas ya? Tapi ini enggak usah bingung-bingung campuran. Tadi ada beberapa sisi kan, nazar itu ibadah tapi kok haram atau kok makruh, itu sudah dipelajari tadi. Begitu ya? Barakallahu fikum. Ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan seputar ini, seputar materi ini? Barangkali ada yang belum jelas. Alhamdulillah. Niat. Nah, tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Tapi itu kalau ungkapan nazar yang tidak tegas, yang ghair sharih. Tapi kalau ungkapan nazar yang tegas, jelas saya bernazar, ya itu sudah jelas kalau itu. Ya, berkaitan dengan innamal a'malu binniyat ya. Masyaallah. Ya karena hadisnya tadi malam baru kita pelajari bersama-sama ikhwan. Ternyata kan terpakai terus. Ada lagi mungkin yang belum jelas? Berarti hukum bernazar kepada selain Allah apa? Haram. Maksiat, bid'ah atau syirik? Syirik. Syirik kecil atau syirik besar? Syirik besar. Apa itu syirik besar? Bedanya dari syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan dari Islam. Jadi orang yang bernazar kepada kuburan, wali, atau kepada dewa penguasa laut kidul, laut utara, laut mana lagi, penguasa gunung, bernadar, mengatakan, walaupun mungkin kalimatnya kan bukan kalimat nadar ya kan, tapi ya katanya nadar, karena mewajibkan diri sendiri untuk melakukan suatu amalan, suatu ritual yang itu mengandung unsur apa? Ibadah. Kalau itu bukan syirik, siapa lagi yang syirik? Tapi yang terpenting bagi kita adalah kita mempelajari, memahami, ya, untuk diri sendiri, ya, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, bukan untuk menghukumi orang lain, ya, berarti kafir. Nah, itu enggak boleh. Apalagi di dalam dunia dakwah, ya, semestinya tidak, ya, disibukkan dengan vonis, ya. Ini kita sekedar mempelajari teori. Yang bisa jadi mungkin punya uzur mereka itu. Secara teori, beribadah kepada selain Allah hukumnya apa? Syirik akbar, mengeluarkan dari Islam. Dia kafir. Tapi secara praktik kenyataan, untuk memvonis itu gak mesti mudah. Terpaham ya? Karena yang namanya hukum, itu syarat-syaratnya harus terpenuhi, dan mawani-mawaninya penghalang-penghalang vonis hukum ini harus tidak ada. Apa kita sudah yakin syaratnya terpenuhi, kemudian mawani penghalang-penghalangnya itu tidak ada? Kan gak yakin kan? Mungkin harus tegakkan hujah, mungkin punya syubhat. Apalagi zaman sekarang kan banyak yang menebarkan syubhat. Enggak apa-apa kok, ini tradisi yang harus dilestarikan. Kan syubhat berarti kan. Wallahul musta'an. Jadi kita mempelajari seperti ini bukan untuk mengkafir-kafirkan ya orang, tapi agar kita terjauhkan dari perbuatan syirik akbar tersebut. Demikian juga kita jelaskan kepada orang lain, kepada masyarakat yang ada di sekitar kita dengan cara yang baik. Ya, kita itu diciptakan untuk menghamba, merendah kepada Sang Pencipta. Yang menciptakan kita itu Allah. Kenapa malah kita sibuk menghamba, merendah kepada selain Allah yang tidak mencipta, yang tidak mengatur, tidak memberi rezeki. Ya. Wallahu'alam. Sementara kita cukupkan dengan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.